في من يضبط فضائل القرآن. فضائل القرآن كتمان من يذكر siapa yang bisa menyebutkan keutamaan? Andek. Nah, Al-Quran fa innahu yati yawm al-qiyamah li syafi'an ashabi man yazid. Fadal. Adam nazar tidak boleh melihat al-mahir bil Quran as-safarah al-karam al-barara alladhi yaqra al-Quran wa yatatta al-syak lahu ajran min hadis man hadis Aisyah mutawan alaihi man yazid min hadis man رواه البخاري في رواية الطلق من يزيد يزيدون عندك حديث من عمر. طيب وأيضا أركان التلاوة ركن التلاوة باب ركن التلاوة من يذكر harus dimeraja selesai darah tidak hilang semua أركان التلاوة ركن التلاوة من يذكر عندكم موافق رص العثمان ثانيا ثانيا اتصال السند. طيب من موافق اللغة العربية. طيب ترتيب القراءة atau ترتيب bacaan berapa kita ringkas tinggal menghafalkan rumusnya. Mana ekor? Ah? At-tartil. Pemana? Tartil. Pemana? Al-hadr wa at-tadawir. Ba'duhum yazidunai mana? At-tahqiq. Labud muraja. Labud meraja hukum ta'allum alim tajwid, hukum belajar tajwid. Man yadhkur fardu kifayah wal amal na'am fardu ain amal fardu ain. من يذكر الأدلة على هذه المسألة؟ ورتل القرآن ترتيلا. من يزيد؟ كثير ذكرنا كثيرا عندك. Waratilna tertila, waratil Quran tertila, mana? Allatina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Man yazid min as-sunnah man al-fadail laysa minna man lam yatana bil-Qur'an fadail al-Qur'an al-wujuh man kisah Abdullah al-Mas'ud lama yulakit ma'ala Al-Quran innama sadaqat al-fuqara wal-masakin ma'amilin alaiha laysa hakada wa yakara innama sadaqat al-fuqara wal-masakin ma'amilin alaiha bil-mad ma'am wa aqsam allahan allahan kesalahan dibagi menjadi berapa? Nah, lahan ma al-khafi wal-jali ma mana khafi wa ma mana jali apa artian khafi? Khafi yang kecil khafi kecil jali, jalil, abdul jalil hamba yang besar hamba Allah al-jalil yang kecil ayah yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang ahli dalam fan ini namun tidak secara tidak secara itulah kadang-kadang kesalahan yang kecil menurut pandangan manusia lebih besar. Nah, yang kedua kesalahan apa? Jadi contoh kesalahan kecil manyetkop harus dimerojah, selesai itu roh langsung bisa ngajarkan. Nah, hamda. Nah, al-anda nadarin nas kesalahan besar tapi sebenarnya kesalahan kecil. Baik, manizim alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang nambah lagi? Alayhum wa alayhimu ujidal kira'ah. Nah, kan ada kira'ah di situ. Siapa lagi? التفصيل التفصيل ما ذكر بما نبي تركيب فخم ما يرقق أو ما يرقق ما يفخم menebalkan yang seharusnya tipis atau menisbiskan yang seharusnya tebal الباطل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Ya, karena ini sangat penting, sangat penting. Ma mana ar-raum man yadhkur? Insyaallah ba'd ma'an raja. Insyaallah istim raja. Nah. Lanjutkan sini. 10. Istilah-istilah bacaan yang ke-10. Imarah kubro membaca antara kasroh dengan ya dan lebih dekat dengan ya seperti majureha. Baik, majroha dibaca majureha. Nah, orang Ambon biasanya ose dari mana? Beta dari Ambon manisih. Manin si, ose, Kalau orang Jawa tempe, onde-onde, nah, sate. Ini namanya imalah, imalah kubro, dekat dengan e, nah, oc, maninse. Majriha bismillahi majriha wa mursaha. Demian. Kalau demian. Diangkat suaranya, diangkat suaranya. Bismillahi majriha wa mursaha. Demian. Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha. Demian. Majriha. Nam o c majri. Sama ya enggak? Majriha. Soal nanti akan kita jelaskan pada pembahasan berikutnya. Ini secara istilah. Sebelas, imalah suhro. Yakni membaca antara fathah dengan alif dan lebih dekat dengan alif. Sebelumnya, imalah kubra banyak dikira'ah hamzah. Banyak sekali dikira'ah hamzah. Wa idhan kira'ah kisai. Kira'ah hamzah, kira'ah kisai. Banyak sekali. Sebagian kira'ah syubah. Syubah al-asim. Syubah al-asim. Kisai. Nah. Dari jalur al-layth. Wa jalur al-duri. Hamzah dari dua jalur juga, jalur khalaf, jalur khallad. Jadi kalau ada sebagian qari membaca wadduhi wallaini idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qani walal-akhiratu khairul laka minal uli. Hadhihi qira'ah man? Kisai. Kisai. Kalau hamzah ada berapa saktah? Saktah. Kalau ada sukun ada tanwin setelahnya hamzah dibaca saktah. Walan akhiratu khairun laka minal uli. Nah, minal uli atau minal uli. Nah, di nakal atau di saktah. Nah, dua bacaan di situ. Kalau kisai sebagaimana qiraah Hafs an-Asim tetapi di akhirnya dibaca imalah kubra. Sedangkan imalah sughra banyak di qiraah warsh. Qiraah warsh. Wadduha wallaini idza saja ma wadda'aka rabb buka wa ma qala wa la akhiratu khairul laka minal ula. Ada air, air panas di suaranya. Ini lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan nam eh nam wadduha wallayli idza saja. Nah, imalah sughra dan tidak ada di qiraah Hafs an-Asim. Tidak ada di qiraah Hafs an-Asim. Nah, Adapun imalah kubra ada. Kira Hafs al-Asim di satu tempat, yaitu surah Hud. Surah Hud. Baik. Istilah ke-12 yakni at-tashil, yaitu membaca huruf antara alif dan hamzah seperti a'jami. Ke-13 al-ishmam, yaitu ibarat membaca dhammah akan tapi tanpa mengeluarkan suara dan huruf, tanpa mengeluarkan suara dan harus ada rongga yang diperuntukkan untuk keluarnya suara. Cara ini tidak boleh diambil dari orang buta, kecuali orang yang buta tersebut telah mengambil ilmu sebelum dia buta. A'jami, hamzah kedua, antara alif dan hamzah. A'jami, yamian. A'jami wa arabi, yamian. A'jami, a'jami. Yang kedua tashil, yang pertama dibaca tahqiq. A'jami, yamian. Nah, dan juga Allah, jamian. Allah. Al-Zakarain. Al-Zakarain. Al-An. Al-An. Selain ini yang wajib di satu tempat ini, kira hafaz. Sedangkan yang tadi saya sebutkan Allah wa Al-Zakarain wa al-an, itu dibolehkan dibaca 6 harakat Allah. Boleh juga Allah. Nah, Allah. Hamzah yang pertama dibaca tahqiq, yang kedua tashil antara alif dan hamzah. Nah, bisa terapkan. Baik, a'jami, demian. A'jami. Nah, sebelah sini deh, Pak. Bagi tiga aja. Sebelah sini, kemudian ini tengah. Ini bagi tiga. Sebelah sini, baca sama-sama. A'jami. Ulangi. A'jami. Yang tengah, demian. A'jami. A'jami. Selatan, selatan. Utara ya. Saya menghadap selatan ke timur saya. Ini saya ke sini timur, karena barat. Dia agak keliru. Nah, sebelah utara berarti sini. Ini sebelah selatan. Baik. Sedangkan al-ismam jadi ibarat. Jadi kita baca dhamma. Nah, namun tidak mengeluarkan suara. Lihat sekarang. La ta'manna. Mian. La ta'manna. Aslinya sekarang, aslinya begini. Kemudian dibawa maju, mundur lagi. Nah. La ta'manna. Manna, mian. La ta'manna. Nah, aslinya la ta'manuna. Nah, aslinya apa? La ta'manuna. Nah, bacanya tadi. Lihat asalnya, kemudian maju membentuk dhamma, kemudian mundur lagi, baru pengucapan fathah. La ta'manna. Yang? La ta'manna. Nah, ini melihat nanti satu insyaAllah. La ta'manna. La ta'manna. Enggak boleh ngirit. Taib. Bentuknya betul-betul dhamma. U. La ta'manna. Nah. Kalau langsung nanti la ta'manna, jadi ma nanti. Dikembalikan lagi la ta'manna. Nah, jadi tipis nanya nanti. Ulang sekali lagi la ta'manna. Yang la ta'manna. Praktek dari sebelah kanan. Hendek. La ta'manna. U. Bentuk dhamma. U. Ulang sekali lagi. La ta'manna. Na. Itu harakat. Hendek. La ta'manna. Bil hamzah. La ta. Jadi hamzah. Tidak boleh ain. Ulang. U. Bentuk U. Tulang. Jangan langsung dhamma. Biarkan dulu. La ta'man. Jadi bentuk dulu. La ta'man. Na, yang la ta'manna. Jadi jangan langsung la ta'manna. Nah, jangan langsung begitu. Biarkan dulu. La ta'manna. Yang la ta'manna. Indek. La ta'manna. Nah, U. Sebenarnya betul U. Tentukan U, betul. Nendek. La ta'manna. Tidak usah ragu-ragu. Diulang lagi. Tidak boleh ragu-ragu. La ta'manna. Dikembalikan lagi. La ta'manna. Yang? La ta'manna. Boleh dibaca ar-raum. La ta'manna. Yang? La ta'manna. Manuna. Itu jelasnya nu. Tapi tinggal sepertiga. La ta'manna. La ta'manna. Manuna. Manuna. Tapi nanti untuk menghindari keadaan di masyarakat, pakai aja al-isma. Pakai al-ismam muhal bil ijma. Bacaan ini bil ijma al-qurra. Nah, usahakan ini bisa. Nanti akan ketemu lagi nanti. Kita akan ketemu kembali. Bab ke-9. Cara membaca ta'awudz dan basmalah. Lafaz ta'awudz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Pengertian ta'awudz adalah kembali kepada Allah dan memohon perlindungan dari godaan syaitan. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, ada beberapa cara dalam at-ta'awudz. Ada rujukan oleh Imam Al-Albani, ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa mana? Anafsihi wa nafsihi. وأيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. والأمر هذا سهل. نعم. Ya, ada tiga, ada empat cara. Yang pertama al-qat' al-jami, yang kedua al-wasl jami, menyambung, yang ketiga menyambung, kedua dan ketiga menyambung basmalah dengan awal 6 surah, kemudian yang keempat menyambung al-isti'adah dengan basmalah, isti'adah dan basmalah. Ini dibalik aja, jangan terlalu banyak. Baik. Tata cara pengucapannya. Sebentar. Baik. Pertama, memutus keseluruhannya, yaitu membaca ta'awudz, lalu berhenti dan mengambil nafas. Lalu membaca basmalah, kemudian berhenti dan mengambil nafas, lalu membaca awal surat. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى ini memutus secara keseluruhan. Isti'adzah, kemudian berhenti dan ambil nafas. Setelah itu membaca basmalah, berhenti dan ambil nafas. Setelah itu membaca awal surah. Baik. Kedua, menyambung keseluruhannya, yaitu ta'awudz, basmalah dan awal surat dengan satu nafas. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. Satu nafas. Baik. Ketiga, memutus pertama dan menyambung kedua dengan ketiga, yaitu membaca ta'awudz, lalu diam dan mengambil nafas, kemudian membaca basmalah dengan awal surat dengan satu nafas. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سامعون يعني أول سورة. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أدراك ما الحاقة. جميعا. بسم الله الرحمن Suara saya belum sembuh. Kalau sembuh nanti enggak kuat semuanya. Baik. Keempat, menyambung pertama dan kedua, yaitu menyambung ta'awudz dengan basmalah dalam satu nafas, kemudian berhenti dengan mengambil nafas, kemudian ia baca awal surat. Baik, ia menyambung al-isti'adzah wal basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif la baca awal surat At-Taubah, ada dua cara. Yang pertama, membaca ta'awudz lalu diam, mengambil nafas, baru selanjutnya membaca awal surat At-Taubah. Nah, membaca ta'awudz dan diam dan mengambil nafas, baru membaca awal At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Amin. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, kedua. Kedua, membaca ta'awudz dengan awal At-Taubah dengan satu nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tayna mafhumul kalam. Tayib, bisa dipahami insyaallah. Bab ke-10. Cara membaca akhir surat dengan basmalah. Ada 3 cara. Yang pertama, memutus keseluruhannya, yaitu membaca akhir surat lalu mengambil nafas. Kemudian baca basmalah, kemudian ambil nafas lalu membaca awal surat. Usahakan nanti langsung masing-masing amal membawa mushaf sehingga langsung dipraktekkan nanti. Kita baca akhir Al-Baqarah, saya kita baca akhir Al-Baqarah dengan awal Ali Imran. Ini memutus secara keseluruhan. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جميعاً. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Jangan jadi fong, tapi fa. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. جميعاً. Jangan kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Demikian. Kedua, menyambung keseluruhannya, yaitu membaca akhir surat dengan basmalah dan awal surat dengan satu nafas. Nah, jadi menyambung secara keseluruhan. Di akhir Al-Baqarah, basmalah wa awal Ali Imran. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ Memutus awal, menyambung kedua dan ketiga, yaitu membaca akhir surat lalu diam dan mengambil nafas, kemudian baca basmalah dengan awal surat. Jadi berhenti pada akhir Al-Baqarah, selanjutnya basmalah dan awal Ali Imran dengan satu nafas. Fansurna ala al-qawmin kafirin. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام استنكم menyambung akhir surat dengan basmalah itu tidak boleh, karena akan dipahami bahwa basmalah itu menjadi ayat terakhir dari surat tersebut. Dan menyambung akhir Al-Baqarah dengan basmalah tidak dibolehkan, karena akan dipahami bahwasanya basmalah mengikuti akhir surah. Padahal basmalah, nah, jadi bisa disian situ ittifaq di surah An-Naml. Surah An-Naml itu yang ada di, nah, pertengahan surah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sambung di sini, misalnya fansurna 'ala al-qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipahami bahwasanya basmalah nanti mengikuti akhir ayat Al-Baqarah. Nah, demikian tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi imma diputus secara keseluruhan atau disambung secara keseluruhan atau menyambung basmalah dengan awal surah dan berhenti sebelumnya di akhir surah. Nah, adapun kalau mau membaca akhir surat Al-Anfal dengan At-Taubah, maka tidak boleh membaca basmalah. Tata caranya ada tiga. Yang pertama, membaca akhir surat Al-Anfal, lalu berhenti dengan mengambil nafas, kemudian membaca surah At-Taubah. Dan melihat pada akhir Al-Anfal, soal siapa ini mushafnya? Mutus secara keseluruhan. Afan. Membaca akhir Al-Anfal berhenti dengan nafas membaca At-Taubah. Jadi memutus di situ maksudnya. Inna Allah bi kulli syai'in 'alim. Amin. Nafas, selanjutnya kita baca surah At-Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا. Berhenti pada akhir anfal, kemudian mulai dengan awal at-taubah atau awal bara'ah. Baik. Kedua, membaca akhir surat al-anfal lalu berhenti tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan dengan surah at-taubah yang dinamakan dengan saktah. Yang kedua, dengan saktah, berhenti tanpa ambil nafas. Nah, berhenti tanpa ambil nafas. Dan hukum sakta itu sebagaimana hukum waqf. Artinya boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat, atau 6 harakat. Kita baca innallaha bikulli syai'in 'alim bara'atun minam الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Satu nafas. Baik, jami'a. Man yaqra alan ainda nafas qawi ha ana ana imam qira an qira bi nafasin wahid sakta mat wajib Indah mujahidin lan. Mana yang tahu nafas toy, toyil. Man mustahid, ayakra, tayakra, ayakra. Dan harus betul-betul yang siap. Jadi baro' kita baca 45, warasulihi kita baca 45 juga. Nah, lalu bagaimana kalau mau membaca qira'ah? Nah, waras misalnya. Kita baca qira'ah waras misalnya. Inna Allah bi kulli syai'in alimum بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Baronya 6. 6. Rasulihi 6. Syai 6. Nah. Man aran man musta'id. Ini sudah hampir pulih. Jadi kalau pulih suaranya insyaallah nanti tambah panjang. Siapa yang bisa? Man musta'id, enggak ada yang siap? Syai'nya dibaca 6. Syai' dibaca 6. Taib. Dah terkejut. Ketiga, membaca akhir surah Al-Anfal dengan menyambung awal At-Taubah. Kita sambung akhir Al-Anfal dengan At-Taubah dengan satu nafas. Tentunya tadwin bertemu dengan ba, bacaan ikhlab. Ar-rajih bi itbaq as-syafati. Karena awal man ahdatha bi furjah huwa Amir bin Sayyid. Naam, Utsman. Karena beliau pada waktu itu menjadi Syekh Qari al-Alam sehingga mazhab ini tersebar. Akan tapi sudah terjadi ijtima' baina al-qurra' fil 'alam fi Dimashq mararan 'ala an ar-rajih al-iqlab wa ifa syafi bi itbaq syafatay biduni furjah wa ikana kathir min al-qura' al-an nam yaqra'una bi furjah walakin as-sawab bi itbaq syafatay nam mim ditutup bibirnya tertutup nah awal man ahdatha Amir nam bin Uthman bin Sayyid bin Uthman nam ada di Mus'haf itu, ada di Mus'haf. Di Mus'haf dari terbitan Saudi. Saya dulu juga memakai sistem ini. Tapi setelah datang lembaran berapa kali dari Dimashq. Kemudian saya terojok. Nah, kemudian saya punya kaset-kaset yang menunjukkan demikian. Seperti kira'ah Husari. Yang baca kira'ah Ya'qub. Banyak di Barakara Mesir. Nah, yang mereka membaca dengan itbaq. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahad من المشركين جميعا إن الله بكل شيء عليم من الله mau saya bawa lembaran tersebut tapi qadarullah tertinggal lembaran yang ijmal qurra tentang permasalahan ini, permasalahan ikhlab, permasalahan ikhfa syafi yang dibaca dengan itbaq bukan furujah, bukan min ba'di. Terjadi perselisihan, sebagian mengatakan waraqah miring. Nah, waraqah. Nah, bibir sekali. Kalau ini bukan yang sebenarnya. Sebenarnya ini waraka. Bibir sekali. Hamir mepet. Nah, hamir menyentuh. Ada yang sebagian mengatakan satu ujung pena yang kecil. Nah, sangat kecil. Nah. Kalau yang ba'dihi tambah situ. Membadi tambah ya. Nah, ini masalah malah. Tapi masuk berikutnya. Ke-11. Tempat keluarnya huruf. Menurut bahasa adalah tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah tempat keluarnya huruf dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan telah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang jumlah keluarnya huruf. Yang pertama, mereka berpendapat 29 makhraj karena semua huruf mempunyai tempat khusus keluar. Mereka berdalil bahwa kalau masing-masing huruf itu tidak ada makhraj khusus, maka tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sudah saya bahas siapa yang mengatakan demikian. Rata-rata buku tidak menyebutkan siapakah yang berpendapat demikian. Kita bahas dari kutub Mereka tidak menyebutkan. Makanya saya tidak berani menyebutkan dalam masa ini. Baik. Kedua, 17 makhraj. Ini adalah mazhab jumhur, di antaranya Al-Imam Ibnu Jazari, Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Ketiga, 16 makhraj dengan membuang makhraj rongga mulut yang mereka jadikan alif sama keluarnya dengan hamzah. Ya di tengah lisan dan wawu di kedua bibir. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Sibawai dan Asy-Syatibi. Nah, kedua-duanya ini Ahlussunnah Jamaah, Sibawai, Syatibi, Aidan Khalil Ahmad, Aidan. Nah, lain Jazari, semuanya dari Imam Ahlussunnah Jamaah. Baik. Keempat, sebelumnya kita. Untuk yang pertama, jadi semua huruf itu punya makhraj tersendiri. Nah, dan ini sebenarnya pendapat yang cukup kuat. Nah, kalau kita samakan antara ta, wada, wata, berapa jumhur. Nah, tapi sebenarnya ada perbedaan antara ta, wada, wata, wata. Nah, ada perbedaan. Secara tidak langsung ada perbedaan. Namun jumhur mengatakan bahwasanya tiga huruf ini satu makhraj untuk memudahkan. Nah, tarf al-lisan, tarf al-lisan, tarf al-lisan ma usul as-sanaya al-ulya. Tarf al-lisan ma usul as-sanaya al-ulya untuk memudahkan. Wa illa fa asl li kulli harf lahu makhraj. Lahu makhraj. Kemudian yang ketiga ini, yang 16 makhraj menghilangkan makhraj al-jawf. Al-jawf yaitu a i u. Nah, atau nuhiha. Jadikan satu yang a di situ masuk di hamzah. Wa u masuk di wau dan i masuk di ya. Keempat, 14 makhraj dengan membuang makhraj jauh, yakni makhraj mulut, dan menjadikan lam, ra, nun satu makhraj. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Kaisan. Dari Ibnu Kaisan, Qutrub, Al-Jarmi, Ibnu Ziyad, dan Al-Faro. Nah, dan ini menghilangkan makhraj al-jauh juga, serta menjadikan lam wa ra wa nun satu makhraj. Jadi makhrajnya taraf lisan ma al-litha ra la na. Jadi kan satu makhraj itu. Ra ra wa la wa na. Sehingga tinggal 14 makhraj. Dari pendapat-pendapat ini yang rajih adalah pendapat jumhur. Kemudian dari 17 makhraj ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-jawf, yakni makhraj rongga mulut, yaitu bacaan panjang. Ya, bacaan panjang. Ini sudah mulai. Kita akan mulai dengan praktek permasalahan yang sangat penting. Usahakan jangan sampai ketinggalan, karena sudah mulai masuk makharij al-huruf, pembahasan yang sangat penting. Saya akan betul-betul diitqankan pembahasan ini. Yang pertama al-jawf. Al-jawf ya rongga mulut, itu bacaan panjang. Maksudnya a i u. Ini tidak tertahan di sini. Atau nuhiha lijauf. Ini rongga mulut. Nah, ini rongga mulut. Nah, coba. Dibaca bersama-sama. A dengan A I dengan I U U. Nah, baik. Jadi A I U. Ini rongga mulut. Baik. Kedua, tenggorokan yang dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, tenggorokan bawah adalah hamzah dan ha. Baik. Langsung terapkan untuk melihat pada praktek membaca kalimat yang kita mulai. Dan sebelumnya untuk lihat pada halaman 55. Bacaan halaman 55. Praktek membaca kalimat. Seiring dengan fenomena yang ada di kalangan masyarakat dan kekeliruan yang terjadi pada mereka, maka penulis tergerak untuk menerangkan huruf dan kalimat-kalimat tersebut. Maka, barang siapa yang ingin mantapkan bacaan Al-Quran, hendaknya berusaha melatih huruf atau kalimat yang sulit ini, agar dalam baca Al-Quran tidak terjadi banyak kesalahan. Perlu diketahui bahwa semua huruf istifal haruslah dibaca dengan tipis, kecuali lam, ra, alif, atau dan gunnah. Satu, lam tipis. Manakala dilafaz Allah, lafzul jalalah yang didahului oleh kasrah seperti billahi, dan lam yang dibaca tebal pada lafaz jalalah yang didahului oleh fathah atau dhammah seperti rasulullah dan wallah. Ini dibaca tebal. Lam yang dibaca tebal. Walaupun di sana ada perselisihan, terutama kira wars ada lam yang dibaca tebal seperti lam fathah yang didahului huruf ta, wa za, wa sa. Wa aqimus shalah, as-shalah. Lamnya ditebal. At-talaqu marratan, at-talaq. Ini za, zal, zal. Bidhallamin lil'abid. Jadi ada lam yang kalau didahului oleh tiga huruf ini jadi tebal. Khusus qira'ah wars. Qira'ah wars an-nafi'. Nah, sedangkan jumhur lam semuanya dibaca tipis, kecuali pada lafz jalalah jadi diharui oleh dhammah atau fathah. Dhammah atau fathah. Maka ini yang dibaca tebal. Allahus samad. Demikian. Allahus samad. Rasulullah. Ya. Rasulullah. Bukan wawullah, tapi wallah. Nah, wallah. Nah, adapun ashab tahlilan, ini mereka membaca dengan tebal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini supaya dapat ambang yang besar gitu. Itu aslinya tidak boleh. Lam yang demikian tidak boleh. Khusus. Khusus. Lafzul jalalah yang didahului oleh es fathah atau dhammah. Sedangkan la ilaha illallah tidak boleh. La ilaha illallah tidak boleh. La, la tidak boleh. Nah, tidak boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf di Jawa ya. Di Jawa Timur terutama. Sedangkan kira waras tadi saya katakan ada tambahan lam, nam, sukun atau fathah yang diawali oleh ta, wa za, wa mala, wa sad, wa sad, wa aqimus shalah, at-talaq. Zallah, zallah min lil'abid. Nah, hakala. Baik. Dua, ada pun ra' lihat pada pembahasan hukum roh. Ini benar dari perselisihan. Nah, nanti perselisihan antara qiraah jumhur dan qiraah waras. Nah, qiraah waras membantu orang-orang abon. Nah, basira, abon basira. Ini qiraah waras. Tapi kalau rasul tidak ada. Nah, rasul, sebagaimana orang abon bilang rasul. Ramadan dari Ramadan, nah tidak ada, nah, tidak ada. Tapi kalau basira, yasira, idza syamsu kuwirat, nah, wa idza nujumu kadarat. Agak sebelumnya kasrah, ya, baru sebelumnya kasrah. Kuwirat, basira, qawarira. Ini qiraah waras. Ini bisa dilihat pada pembahasan al-ahkam ar-raqib. Ketiga, adapun alif jika didahului oleh huruf istitna maka dibaca tebal. Seperti ta, do. Sedang bila didahului huruf istifal harus dibaca tipis seperti ta, ya. Alhamdulillah juga ini banyak yang saya lihat orang Ambon sendiri huruf-huruf yang syarahnya tebal dan tipis. Nah, fa'idha ja'ati ta'ammatul kubra. Dibaca fa'idha ja'ati ta'ammatul kubra. Qamah dan atamah sama enggak? Beda arti sudah. Atamah dan atamah. Jadi nanti anda melihat. Nah, kemarin ada sudah saya lihat beberapa ikhwah yang kalau qaf atau dhad pokoknya huruf istila dibaca kayak ka, dha, da, wa, sa, sa. Demikian tidak benar. Alif yang didahului oleh huruf istila harus tebal. Karena o, wa, so, nah, do, ha, gala. Kalau setelahnya huruf atau sebelumnya huruf istifal seperti sa, waja, waha harus tipis pula. Nah, tidak boleh kita baca bil batil. Nah, batil. Nah, ya ikhwanana hadza batil. Nah, ini batil. Batil jadi batil. Nah. Nah. Karena sebelumnya huruf istifal di ba al batil. Tidak boleh al batil. Nah. Nanti akan kita lihat prakteknya nih banyak. Nah. Baik. Sedangkan gunnah masuk di sanau. Gunnah dan ikhfa. Lihat pembahasan ikhfa hakiki. Nah, jadilah pembagian ikhfa hakiki. Ia dibaca tebal, dibaca tipis, dibaca tafkhim nisbi. Nah, ini akan masuk pembahasan. Selanjutnya kita masuk kepada praktek kalimat mulai dari hamzah sampai ya. Nah, yang pertama hamzah yang punya sifat al-jahr, usidrah, istifal, infitah, wal-ismah. Al-jahr. Nah, bisa dilihat pada sifat nanti. Ada kaitannya satu dengan lainnya. Bisa dilihat pada halaman 70. Al-jahr artinya jelas. Menurut istilah adalah ketertahannya nafas. Jahar tertahan nafas. Ini A. Nah. Kemudian sifatnya lagi apa? Asyiddah. Tertahannya apa? Suara. Tertahan aliran suara. Yang ketiga, istifal. Tipis. Nah. Yang keempat, infitah. Artinya, tidak boleh lisan kita menempel ke langit-langit atas. Sedangkan idlak wa isma terjadi perselisihan, apakah di situ masuk pada pembagian sifat atau tidak. Imam Al-Husari tidak memasukkan idlak wa isma pada pembagian sifat. Nah, tertahan, jadi Hamzah tertahan, tertahan nafas dan suara serta dibaca tipis. Nah, demikian pula tidak menempel ke langit-langit atas. Nah, cara bacanya dengan tipis, dan agak ditekan, harus tipis pada kalimat. A'anzartahum, demikian. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Bapak ada kiraah di sana, ada kiraah. Jadi kiraah harus kita baca dengan tahqiq. A'anzartahum, demikian. Alladzina amanu, demikian. Alladzina amanu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai terangkat ke langit-langit atas. Kalau sampai terangkat, jadi tebal. Alhamdu, sudah. Ini tipis. Lisan tetap mendatar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ طيب. Lebih-lebih bila setelahnya alif. Kalau setelahnya alif harus dudu tipis. Ini tidak boleh. Ayatillah, ya. Ayatillah. Ayati. Ayati. Bedakan antara a itu tebal, tapi a tipis. A tipis. Wa a imalah surah. Wa e imalah kubra. Bedakan itu semuanya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Tebal sudah. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga a'udzu billah. Demikian. Bisa dilihat nanti para qurra misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu sudah. Nah. Karena A-nya dibaca tebal. A'udzu billahi. Lebih mantap. Nah. Lebih mantap kalau dibikin demikian. Maksudnya a'udzu billah tipis, A-nya tipis. Alhamdu tipis. Nah, alhamdu. Nah. Jadi hamzah dibaca tipis semuanya, tidak ada terkecuali bahwasanya hamzah itu harus dibaca dengan tipis. Nah, lebih hati-hati bila setelahnya huruf tebal. Nah, seperti ini alif. Nah, setelahnya huruf isti'la. Nah, seperti at Tolako, demikian. Tolako. Jangan sampai op, tapi a. Tolako, demikian. Tolako. Astofa. Astofa. aslaha. Aslaha. Tadi ada qiraah man yadhkur di sini. Masih ingat tak? Qiraah wars. Nah, lamnya di situ. Kalau didahului oleh shad sama ta, dibaca apa? Tebal. Aslaha. Jangan sampai aslaha. Aslaha. At-talaq. At-talaq. Ini harus hati-hati betul kalau setelahnya huruf isti'la. Nah. Aslaha. Jangan sampai aslaha. Nah. Dan lebih tipis bila setelahnya huruf tipis seperti ihdina, ya. Ihdina. A'udzu. A'ta. A'taitu. A'taitu. Nah. Jangan sampai dibikin a'ta atau a'udzu. Nah, sebagaimana para qurra. Nah, sebagian para qurra. Jangan pula hilang huruf hamzah. Satu dari keduanya seperti haulai alihai a. Jelas itu tidak boleh. Haulai alihai tidak boleh. Walaupun ada qiraah di sana. Ada qiraah yang dibaca tafsir. Ada qiraah yang dibaca dengan lam ibdal. Nah. Qiraah wars misalnya. Hanya dibaca 6. Lanya dibaca 6. Kemudian ianya dibaca 6. Ha-ula. Apa? Ya. Di ibdal. Ada yang baca haulai aliha tasir. Ada yang baca lanya jadi hamzah yang pertama dijatuhkan, dihilangkan. Sehingga menjadi mad at-tabi'i yani haulai aliha. Mikra hafaz sudah cukup ini aja, hafaz saja. Nah. Tak bingung nanti. Ya, cukup kira hamzah sekarang. Ini harus jelas hamzah pertama dan kedua tidak boleh dibikin tasil. Nah, demikian pula harus jelas bila di kasrah seperti bariikum, demikian. Bariikum. Bariikum. Bariikum. Jankum ku domah. Bariikum. Bariikum. Bariikum. Bariikum. Su'ila Musa. Su'ila Musa. Su'ila Musa. Su'ila Musa. Nah, masuk berikutnya pada ha. Nah. Pada ha. Lihat di ha situ. Pada halaman 66. Punya 5 sifat hams. Dia mengalir nafasnya. Warrahawah. Tidak tertahan. Nah, tidak tertahan. Suaranya. Kemudian istifal, tipis. Wa infitah. Tidak menempelkan dari atas. Dan isma tidak terlalu apa cepat pengucapan. Harus jelas haknya ketika berhenti, namun tidak boleh diperlebihan sebab hak itu lemah. Nah, jadi hak termasuk huruf yang paling lemah, tidak boleh berlebihan. Seperti alaihim ini berlebihan. Nah, alaihim cukup. Alaihim, demikian saja tidak boleh alaihim. Ya kalau satu hak saja, Apa kalau banyak ha dalam satu ayat, ini sudah habis nafasnya. Nah, sudah habis nafasnya. Waktunya habis ya. Setengah 8. Insyaallah. Ini tidak boleh berlebihan. Fihi hudan lil muttaqin. Demikian. Ada 4 atau 3 bacaan pada dzalikal kitab la raiba fi. Yang pertama berhenti pada fi, yang kedua berhenti pada la raib, yang ketiga berhenti pada fi, diulang lagi, yang keempat dibaca wasl. Dzalikal kitab la raib. Demikian. Hudan lil muttaqin. Yang pertama berhenti pada la raib. Yang kedua berhenti pada fi. Dan ini dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Lanikal kitabu la raiba fi. Demikian. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Bacaan kedua. Bacaan ketiga berhenti pada fi, namun diulang lagi dari fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Yang hudan lil muttaqin. Atau disambung keseluruhan. Lanikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian. Berapa bacaan di situ? 4 bacaan. Pertama berhenti pada la raib. Yang kedua berhenti pada fi. Yang ketiga berhenti pada fi, diulang lagi. Fihi huda. Kemudian yang keempat es. Nah, bersambung. Nah. Jadi jangan sampai menyalahkan ini kok keliru ini. Nah. Ada sebagian yang bertanya. Nah. Menyalahkan satu kerana yang lainnya. Kemudian tanda-tanda tersendiri ada perbedaan. Kilawas misalnya diterbitkan dari Saudi Arabia tidak ada tanda kecuali koma aja. Seluruhnya koma, tidak ada mim, tidak ada nuktah salaf, tidak ada fili, tidak ada sili, tidak ada lam, tidak ada jim. Hanya koma aja semuanya. Enggak saya bawa ini mushafnya. Nah. Kemudian kalau mushaf Indonesia tambah lagi ada qaf, ada sad dan lain sebagainya. Nah. Baik. Sekali lagi untuk fihi huda tidak boleh berlebihan. Nah. Baik. Ilahahu hawa. Yang jangan sampai kalau berlebihan nanti menghabiskan nafas. Ilahahu hawa, sudah habis nanti. Jika berlebihan, karena hal masuk sifat yang paling lemah. Nah, demikian juga ketika tasydid. Famahinil kafirin. Yang kafirin. Nah, yuwajjihu. Demikian. Yuwajjihu Baik. Jangan sampai dibaca imalah ketika di kasrah. Nah, ketika di kasrah dan dikala luwakaf biasanya. Nah, bihi jadi beh. Nah. Nah. Berikan contoh. Absarihim, ya. Absarihim. Tidak boleh absarihim. Absarihim. Absarihim. Alaihim. Alaihim. Sam'ihim. Sam'ihim. Fi qulubihim. Yang biasa salah nanti ketika bih. Nah, bih. Jadi mereka baca dengan beh. Nah, beh. Banyak kita temukan di Yaman. Kemarin ketika saya buka dars untuk orang Yaman, 50% salah. Nah, 50% mereka baca dengan imalah. Nah, sampai berat untuk memperbaiki. Padahal saya buka nah pelajaran tajwid pada waktu itu khusus yang huffaz Al-Qur'an sekitar 90 waktu itu yang ikut. Nah, itu pun masih banyak salah. Jadi 50% mereka salah pengucapan terutama ha yang sebelumnya dikali oleh kasrah. B dan biasanya B. Sebenarnya adalah B, tidak boleh B. Baik. Harus jelas pula ketika setelahnya ha. Nah, jangan sampai idgham ke ha. Nah. Wa dallahi haqqo. Ini kan? Jangan sampai jadi ha dua-duanya atau jadi ha dua-duanya. Wa dallahi haqqo. Ini kan? Atau sebelumnya ha. Nah, wasabbihu. Amian. Wasabbihu. Bisa jadi wasabbihu. Jadi ha dua-duanya. Ya kalau enggak hati-hati, wasabbihu. Jadi dua-duanya ha. Yang benar wasabbihu. Amian. Wasabbihu. Nah. Lebih jelas pula seperti na'ahum. Amian. Ma'ahum. Ma'ahum. Juga bila setelahnya alif. Nah, ta'aha. Ta'aha. Banaha. Banaha. Talaha. Talaha. Nah, jangan timbul qalqalah atau berlebihan ketika disukun. Tidak boleh ihdina, ihdina. Banyak nanti kita temukan nanti. Tidak boleh. Atau ihdina sirata. Ihdina sirata. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh pula berkolkolah. Tidak boleh ih. Nah, ihdina. Mian. Ihdina. Ahda. Ahda. Tidak boleh ahda. Tapi ahda, demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada imalah kecuali satu tempat. Tidak boleh ihdina. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, waladdallin. Waladdallin. Amin. Amin. Ini banyak kesalahan amin. Hah, ada pembahasan khusus nanti. Ada amin, ada waladdallin, amin. Ada yang waladdallin. macam-macam. Masalah saya mendengar nih, di Yaman sendiri mendengar. Nah, ketika imamnya baca E, maknanya E. Nah, ada yang Amin. Nah, ada yang Amin. Nah, ini ada pembahasan khusus kesalahan pada Amin. Nah, di akhir insyaAllah. Nah, pertanyaan sudah akhiri.